aku kau ajak ke bulan, jelajah hingga hasratku. Di saat aku terdiam dan teringat namamu, menjadi hamba rasanya irama hidup ini. Ketanya rembulan, dimana